Terharu aku. Lagi. Acilek, acilek. Asik. Terus ke mas. Lepas denyut ceria. hanya rindu di hati. Suaranya nyanyi yo, ho tiada terkira rindu segala-galanya. Ho tiada terkira rindu segala-galanya.